Sampai subuh, sampai pagi ya. Oke, baiklah. Oke. Lagu yang selanjutnya bersama New Monata. Semangat Om Nono. Spesial buat kesayanganku SNC. Jadi depan dan di belakang kita nyanyi bareng-bareng lagi yuk. Kau tercipta dari turun busuk. Tadi melas lagu. Katanya diriku tercipta dari tulang rusuk. Yang hilang satu. Bisa nyanyi? Nyatanya hidupku kau sisa hanya karena ku terlahir tak sempurna. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku cintanya. semuanya biar lebih semangat. Luar biasa. Oke, kayaknya cukup.